ingin ku ludahi mukamu yang cantik. Agar kau mengerti bahwa kau memang cantik. Ingin ku congkel keluar indah matamu, agar engkau tahu memang indah matamu. Harus ku akui bahwa aku pengecut. Untuk menciummu juga merabamu. Namun aku tak takut untuk ucapkan segudang kata cinta padamu. Mengertilah, perempuanku, jalan masih teramat jauh. Mustahil berlabuh bila dayung tak terkayu. Maaf cintaku, aku menggurui kamu. Aku menggurui kamu.